وصلنا إلى قوله عن سبورة والذين قالوا بالاستقاق. نعم إلى هذا إلى هذه الكلمة biasa diisi aja kalau nggak ada orangnya, jangan dikosongkan. Sudah dibantah pendapat Mubtadi Umbal yang menyatakan la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada Tuhan kecuali Tuhan, dengan alasan kenapa tidak ada Tuhan dengan te besar, dengan te kecil, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan dengan te besar. Alasannya katanya bahwasanya kalimat ilah dengan lafaz Allah itu mustaqqun min syai'in wahid, diambil dari asal kata yang sama. Yang satu dikasih alif lam, yang satu tidak. Ilahun dan al-ilah. Al-ilah dibaca Allah. Sehingga tidak ada Tuhan kecuali Tuhan, sama-sama Tuhan. Demikian kata tokoh Aqlani Mubtadi'. Bukan saya tidak menyebutkan namanya karena sayang, karena ini bisa menjadi bantahan bagi semua orang yang berkata seperti itu, bukan hanya satu orang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau sudah kalian tulis bantahannya, berarti sudah tergambar pada diri kalian yang akan dibahas siang hari ini. Buka kitabnya, kita baca. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Walladzina qalu bil ishtiqaqi innama aradu annahu dalun ala sifatin lahu ta'ala wa hiya al ilahiyah. Sudah kita sampaikan kemarin bahwa para ulama ada yang menyatakan lafdul jalalah Allah diambil dari kata ilah, diberi alif lam, kemudian bergeser pembacaannya menjadi Allah, karena beratnya lidah orang-orang Arab untuk menyatakan alilah, al-ilah, sehingga alilah mereka menyebut dengan Allah. Ada yang menyatakan tidak, bahwa lafdul jalalah Allah tidak diambil dari kata apapun, bahwa itu adalah nama alamun, nama Allah SWT yang tidak mustaq min ayyi kalimah, min ayyi kalimatin ma, tidak mustaq, tidak diambil dari kalimat apapun. Ternyata yang rajih seperti ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, as-sahih annahu mustaqun, yang benar bahwa Abdul Jalalah memang mustaq diambil dari kata ilah. Demikian pula yang lainnya. Kama huwa qawlu sibawaih wa jumhur ashabihi dan lain-lainnya dari para ahli nahu ataupun ahli lughah, hampir semua mengatakan bahwa memang lafdun atau lafdul jalalah Allah memang mustaqqun diambil dari kata ilah. Berarti Allah atau lafdul jalalah Allah adalah dari kata ilah. Berarti maknanya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Tidak demikian. Tidak demikian. Karena alif lam menunjukkan kejelasan makna yang dimaksud. Dan kalimat mustaq dari para ulama bukan bermakna ayat kalam, bukan bermakna sesuatu yang diambil dari sesuatu yang lain berarti ini cabang dari itu. Kan kalau kita berkata ini asalnya, ini cabang-cabangnya, berarti cabang kan lebih kecil dari asalnya. Katanya al-ilah itu asluhu, asluhu ilah. Kemudian mustaqun minhu, diambil dari kata ilah, lafdal, lafad Allah. Berarti ini cabang dong dari ini. Gimana itu? Bukankah itu tidak mungkin? Kita jawab bahwa istiqaq, pengambilan kata dari kata lain, bukan berbicara tentang cabang atau pokok, bukan berbicara ini yang besar, ini yang kecil. Tidak ada kalimat kaitan dengan itu. Kaitannya hanya dengan makna bahwa lafaz Allah adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung makna uluhiyah. Paham dong? Hanya bicara makna. Kenapa kalian perdebatkan masalah ini padahal nama Allah ada sekian banyak yang semuanya mustaq? Bukankah Allah memiliki nama As-Sami', Al-Basir, Al-Alim? Bukankah kalimat itu semua mustaq? Kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama-nama Allah, bukankah ini semua mustaq min Ar-Rahmah? Diambil dari kata rahmah. Al-Alim, diambil dari kata ilmu. Al-Basir, diambil dari kata basar. Alisa kata ini, bukankah demikian? Maka hubungan istiqaq, hubungan istiqaq hanya menjelaskan makna bahwa Allah memiliki sifat Rahman Rahim, yaitu Maha memiliki rahmat. Baik. Kalau dikatakan Allah Alim, Maha memiliki ilmu karena mustaqim minal ilm. Basir, Allah Maha memiliki pandangan. Basar. Barakallahu fikum. Wa kadzalika hadhihi al-lafdhah. Demikian pula lafaz yang sedang kita bahas. Kembali kepada kitab. Alladzina qalu bil istiqaq innama aradu annahu dalun ala sifatin lahu ta'ala. Mereka-mereka yang berkata bahwa lafdul jalalah Allah itu adalah mustaq, diambil dari kata ilah, mereka menginginkan maksud bahwa itu menunjukkan sifat di dalamnya, yaitu sifat uluhiyah, wahia al-ilahiyah. Kasairi asma'ihil husna, seperti keumuman nama-nama Allah yang lain yang semua juga mustaq. Kal-alim mustaqun minal ilm, wal-qadir mustaqun minal qudrah, was-sami' mustaqun minal sama', wakadhalika al-basir mustaq min al-basar wa nahwu dhalik tilainnya. Fa inna hadhihi al-asma mustaqqatun, semua nama-nama tadi semuanya diambil dari kata lain, dari masdar-masdarnya bila raib, dengan tidak ada keraguan. Mustaqqun min masadiriha, diambil dari masdar-masdarnya bila raib, tanpa ada keraguan. Wa hiya qadimatun, dan itu sudah qadim. Artinya bukan muhdats. Wa nahnu la na'ni bil istiqaq, dan kita tidak memaksudkan dengan istiqaq tadi bahwa ini diambil dari itu, lafaz lafdul jalalah Allah diambil dari kata al-ilah, tidak bermaksud illa annaha mulaqiyatun li masadiriha, tidak bermaksud kecuali bahwa ini berkait dengan makna masdarnya, berkait dengan masdarnya dalam lafaznya dan dalam maknanya. Dalam lafaznya dan dalam maknanya. Dalam lafaz sudah kita bahas. Dalam lafaz sudah kita bahas. Karena lafzul jalalah Allah dari kata al-ilah dengan alif dan lam, yang mustaqim min ilah. Barakallahu fikum. Dari alihaya lahu ilahatan, alihaya lahu ilahata. Secara makna juga lafaz jalalah Allah mengandung makna uluhiyah. La annaha mutawallidatun minhu, bukan berarti yang ini lahir dari situ atau yang ini adalah cabangnya yang itu. Tawalludal far' min aslih, seperti lahirnya cabang dari pokoknya. Tidak. Tidak kesana yang kita maksud. Para ulama tidak kesana maksud mereka. Mereka hanya nyatakan istiqaq kaitan makna dan kaitan lafaz. Kaitan makna dan kaitan lafaz. Wa tasmiyatun nuhah lil masdari wal mustaq minhu aslan wa far'an laisa ma'nahu anna ahaduhuma mutawallidun minal akhar. Ucapan para ahli nahu, tasmiyah itu penamaan, penamaan para ahli nahu tentang masdar dan yang diambil dari masdar dengan istilah aslun wa far'a, aslan wa far'an, ini aslnya, ini faranya. Bukan maksud mereka ini dulu baru muncul itu, itu dulu baru muncul ini, enggak. Jadi mereka khawatir, yang tidak sepakat khawatir. Berarti lafzul jalalah itu hadas, baru adanya ilah dulu, kemudian diambil dari kata ilah lafaz Allah. Berarti hadas dong. Enggak mungkin Allah SWT ada sifatnya hadas. Semua sifatnya qadim. Wal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Sehingga Allah sejak dulu-dulunya tanpa ada permulaan, bahwa Allah SWT memiliki sifat uluhiyah. Tapi kalimat tadi diambil dari sini, berarti ini lahir dari sini, berarti ini dulu baru ini. Kata siapa? Para ahli nahu menamakan ini farak, ini cabang, bukan berarti yang ini lebih dulu, yang ini belakangan. Sama sekali tidak. Barakallahu fikum. Hanya berbicara tentang hubungan makna. Wa innama huwa bi'tibar anna ahaduhuma yataḍammana al-akhar wa ziyadah. Itu hanya disebutkan oleh mereka para ahli nahu bi'tibari anna ahaduhuma yataḍammana al-akhar, untuk mengungkapkan bahwa kalimat yang ini mengandung kalimat yang itu, bahkan lebih. Kalimat yang ini mengandung kalimat yang ini, bahkan lebih. Kalian melihat papan tulis. Yang kasihan yang online gak lihat. Yang ini tuh yang mana? Kalimat yang ini lafzul jalalah mengandung makna ilah wa ziyadah, bahkan lebih. Baik. Mengandung makna uluhiyah, mengandung makna ketuhanan. Barakallahu fikum. Qala Abu Ja'far ibn Jarir rahimahullahu ta'ala, Allah asluhul ilah. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, maha mulia. Yang sedang kita bahas adalah lafadznya. Sehingga sebaiknya kita ucapkan, walaupun tidak tertulis di sini lafadz, kita katakan qala ibn Jarir lafadz Allah asluhul ilah, begitu. Ya, jangan sampai kamu mengatakan Allah itu asalnya, Allah enggak dibahas asalnya dari mana. Barakallahu fikum. Mafhum. Sehingga yang kita bicarakan lafaz. Ya. Lafzul jalalah Allah asluhul ilah. Kata Ibnu Jarir rahimahullah. Usqatatil hamzatu allati hiya fa'ul ism faltaqatil lam allati hiya 'ainul ism واللام الزائدة وهي ساكنة فأضغمت في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدا مشددة. مفهوم؟ Terbayang? Baik, kita gambar atau kita tulis. Kembali kepada ucapan Ibnu Jarir. Lafzul jalalah Allah asluhu al-ilah. Ini ada alif. Al-ilah. Ya. Baik. Usqitatil hamzah allati hiya fa'ul ism. Hamzah yang pertama, fa'ul ism, suqitat. Terhapus atau mahdub, suqitat, gugur, ya. Digugurkan hamzah yang pertama. Akhirnya ketemulah lam yang merupakan ainul ism dan lam zaidah. Lam yang ainul ism dan lam zaidah. Ini lam zaidah, ini ainul ism. Ketemu lam dengan lam. al-lah. Ya. Fa'udhimat, karena lam ketemu lam, diidghamkan, maka dibaca dengan tasdid dan panjang. Allah. Ayat. Intaha. Selesai. Ucapan Ibnu Jarir rahimahullah. Dari kitab Jami'il Bayan an ta'wilil Qur'an. Wa qala amma ta'wil lafzul jalala Allah fa innahu ala ma'na ma ruya lana. Adapun ta'wilnya, tafsir dari lafaz Allah, lafzul jalala Allah, maka maknanya atau tafsirnya sesuai dengan apa yang diriwayatkan kepada kita dari Abdullah bin Abbas, makna lafaz tersebut adalah huwallazi ya'lahu kullu syai'in wa ya'buduhu kullu khalqin. Lafaz tersebut bermakna sesuatu yang dipertuhankan oleh segala sesuatu dan diibadahi oleh seluruh makhluk. Itu makna Allah, makna lafaz Allah. Wasaqa bisanadihi, disebutkan pula dengan sanadnya sampai kepada Dhahhak dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Allahu dzul uluhiyyah wal ubudiyyah ala khalqihi ajma'in. Kata Ibn Abbas juga dalam riwayat Dhahhak atau dari ucapan Dhahhak, makna lafaz Allah adalah yang memiliki sifat uluhiyah dan ubudiyah atas seluruh makhluk-makhluknya. Yani yang layak untuk diibadahi dan dipertuhankan oleh seluruh makhluk. Itu makna lafaz Allah. Fa in qala lana qa'il, kalau ada yang berkata kepada kita ma wa ma dalla ala anna al-uluhiyah hiya al-ibadah, kalau ada yang tanya, dari mana kamu tahu kalau makna uluhiyah adalah ibadah? Tadi kan al-uluhiyah. Kalau uluhiyah memang makna secara langsung dari kata atau dari lafaz Allah mengandung makna uluhiyah dari al-ilah. Baik. Kok tiba-tiba ada kalimat wal-ubudiyah? Wal-ubudiyah. Min aina laka hadha? Dari mana ini? Kalimat ubudiyah. Dijawab di sini. Qala. Fa in qala lana al-qa'il, kalau ada yang berkata kepada kita, mana yang menunjukkan uluhiyah itu maknanya ibadah? Wa anal ilah wal ma'bud, maka akhirnya berarti ilah maknanya adalah yang diibadahi. Wa ma'bud. Dari mana itu? Wa anna lahu aslan fi fi'l wa fa'ila yaf'alu, dan dia memiliki asal dari fa'ila yaf'alu. Ini bisa ditasrif qila. Maka dikatakan la tumani' bainal 'arab fil hukam wa dzakara bait Ru'bah ibn al-Hajjaj. Disebutkan salah satu bait syair dari al-Hajjaj. Lillahi darul ghaniyatil muddah sabbihna wastarji'na min ta'alluhi wastarji'na min ta'alluhi. Lillahi darul ghaniyatil muddah, ini ucapan pujian. Lillahi daruk, lillahi dar fulan begitu. Sabbihna, bertasbihlah. Wastarji'na, dan beristirja'lah. Min ta'alluhi, apa makna ta'alluhi di situ? Ay min ta'abbudi, ay talabi lillah wa talabillahi bi'amali. Yani harapanku, permintaanku kepada Allah dengan amalanku, disingkat atau disebut dengan kalimat ta'alluhi. Sedangkan yang dimaksud ta'abbudi. Dan ini syair orang-orang Arab yang paling paham tentang bahasa Arab. wala syakka anna ta'alluh at-tafa'ul. Tidak ragu lagi bahwa ta'alluh wazannya adalah tafa'ul. Dari aliha ya'lahu ta'alluh. Wa qad ja'a minhu masdar. Dan telah datang masdarnya dari kalimat tersebut. Yadullu ala anna al-arab qad nataqat minhu bi fa'ila yaf'alu bi ghairi ziyadah. Dan telah datang masdar yang menunjukkan bahwa orang Arab mengucapkan kalimat tersebut dengan tasrif fa'ila yaf'alu bi ghairi ziyadah, tanpa tambahan apapun. Ini aliha ya'lahu seperti abida ya budu. Wadzalika ma haddatsana bihi Sufyan ibn Waqi'. Yang demikian adalah seperti yang disampaikan kepada kami dari Sufyan ibn Waqi'. Disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu qara'a, bahwa beliau membaca wa yadaraka wa ilahatak. Baik. Qira'ah. Walaupun yang ma'ruf, yang masyhur, wa yadaraka wa alihatak, aliha. Tapi dibaca oleh Ibn Abbas dengan bacaan yang benar, tidak salah, ilahatak, ibadatak. Wa yadaraka wa ilahataka. Meninggalkan engkau wahai Fir'aun dan apa? Ilahata, penuhananmu, ibadatak, dan meninggalkan peribadatan kepadamu. Baik. Menunjukkan persis bila ziyadah bahwa aliha ya'lahu ilahatan sama dengan abida ya'budu ibadatan. Persis 100%. Wa yaqulu innahu kana yu'bad. Dan berkata bahwasanya beliau itu diibadahi, yani Fir'aun maksudnya, bukan beribadah. Alasannya tepat sekali. Kamu tahu kisah Fir'aun kan? Taib, yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Kemudian dikatakan dan mereka mengatakan wa yadaraka wa ilahataka, wa yadaraka wa ilahataka. Apakah yang mana yang lebih tepat? Dan mereka meninggalkan kamu dan tuhan-tuhanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, meninggalkan kamu dan penyembahan terhadapmu. Dari kisah tersebut, kisah Fir'aun, lebih tepat yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Karena qira'ahnya ada dua. Ada qira'ah dengan alihatak, tuhan-tuhanmu, wa yadaraka wa alihataka, meninggalkan kamu dan tuhan-tuhanmu, meninggalkan kamu dan peribadatan terhadapmu. Mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Kata Ibn Abbas, yang pertama. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mengapa? Kata beliau, li'annahu kana yu'bad, bukan ya'bud. Kalau dia beribadah pada berhala, maka dikatakan mereka meninggalkan kamu dan tuhan-tuhanmu, kan begitu, karena dia beribadah. Tapi Fir'aun lebih tepat yang ini kalimatnya, meninggalkan kamu dan meninggalkan peribadatan kepadamu. Berarti makna ilahatak adalah ibadatak. Kata Ibn Abbas dengan riwayat tersebut, wallahu taala a'lam. Wasaqa bi sanadin akhar, ditambah lagi dengan sanad yang lain, masih dari Ibn Abbas. wa yadaraka wa ilahataka qala innama kana fir'aunu yu'bad wa la ya'bud fa dzakara mithlahu an mujahid. Karena Fir'aun waktu itu disembah, bukan menyembah, diibadahi, bukan beribadah. Maka kata beliau, ma'na wa yadaraka wa ilahataka ay ibadataka, ilahataka ay ibadataka. Dan ini di samping dalil tentang tafsir, juga dalil tentang makna ilaha adalah ibadah. Dalil yang sangat kuat dari salaf, dari sahabat. Berarti makna ilaha adalah ibadah. Ada pertanyaan? Ahmad, soal mafhum, bisa dipaham? Faqad بين قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما dan juga Mujahid radhiyallahu taala anhu hada anna ilah atau aliha, maaf, anna aliha maknanya abada, wa anna ilaha adalah masdarnya, wa saqa hadisan, kemudian dibawakan hadis dari Abi Sa'id secara marfu, anna Isa aslamathu ummuhu ilal kuttab liyuallimahu faqala lahul muallim uktub bismillah faqala Isa atadri mallah Allah ilahul alihah. Disebutkan dengan sanadnya hadis dari Abi Sa'id secara marfu', qala bahwa Isa diserahkan oleh ibunya kepada guru mengajar, mengajar menulis atau mengajar membaca dan menulis. Maka gurunya berkata, "Uktub bismillah." Tulis bismillah. Maka Isa berkata, "Atadri mallah? Taukah engkau apa Allah? Allah ilahul alihah. Allah adalah ilahnya para ilah." Hanya saja hadis ini kalau secara marfu dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Wallahu taala a'lam. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, li hadha al-ism asy-syarif 'ashru khasa'is lafdhiyah. Di dalam lafaz lafzul jalalah Allah itu memiliki keistimewaan-keistimewaan. Bahkan beliau katakan diantaranya 10 keistimewaan secara lafaz, baru secara lafaz saja. Adapun khasa'is ma'nawiyah, adapun keistimewaan secara makna, faqad qala a'lamul khalqi bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Rasulullah disebutkan dalam hadis yang sahih, akhrajahu Muslim fi sahihi, bahwa Nabi menyatakan, la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Aku enggak bisa menghitung seluruhnya dari puji-pujian kepada engkau ya Allah seperti apa yang kau pujikan pada dirimu sendiri. Artinya sangat banyaknya. Kalau mau diterangkan siapakah Allah atau apakah Allah, zat yang memiliki kemuliaan, yang maha tinggi, yang maha maha sekian keistimewaan, sifat-sifat Allah disebutkan semua di dalamnya. Wa kaifa nusi, wa kaifa tusi khasa'isul ism? Bagaimana engkau bisa menyebutkan seluruh pujian terhadap nama ini yang terkandung dalam nama itu seluruh kesempurnaan, alal itlaq, secara mutlak. Wa kullu madhin wa hamdin, segala pujian dan sanjungan. Wa kullu sana'in wa kullu majdin, semua kemuliaan, semua ketinggian. Wa kullu ijlalin wa kullu kamal, semua keagungan, semua kesempurnaan. Wa kullu az wa kullu jamal, wa kullu izzin wa kullu jamal. Wa kullu khairin wa ihsan, wujudin wa fadlin wa birrin falahu wa minhu, semuanya milik Allah dan dari Allah. Sehingga keistimewaan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya yang sedang kita bahas, yaitu lafzul jalalah Allah, nama yang paling tingginya adalah kalimat Allah, karena di dalamnya terkandung seluruh sifat. Di dalamnya terkandung seluruh sifat. Bagaimana rinciannya? Karena makna Allah dzul uluhiyah, memiliki hak untuk diibadahi, yang pantas diibadahi. Siapa yang pantas diibadahi? Yang pantas diibadahi adalah yang paling memiliki seluruh alam semesta, yang paling berkuasa, yang maha memiliki, yang maha menentukan, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang seluruh sifat-sifatnya yang sempurna dan nama-nama yang mulia terkandung di dalamnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.